dirimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi. Dia telah pergi untuk selamanya. Mama, kuatkan hatimu. Dia pun tak ingin kau bersedih. Presented by Mira's Mac.